terlihat jelas bahwa hatimu anugerah terindah yang pernah ku miliki. Sifatmu kan selalu ledakan ambisiku, tapi kan anugerah terindah yang pernah ku miliki.